Jaddah guna al-jaddatus sahihah, yang dimaksud dengan jaddah atau nenek yaitu nenek yang asli. Wa ya kullu jaddatin adalat bisahsil inas ka ummil om wa ummahatiha al-madliyati bi inasi khalas wa ka ummil ab wa jadatin adalah bisasin az-zukur ka ummi abil ab wa ummil abi abil ab au adalat fi inasin ilal dhukur ka ummi ummil ab wa ummi ummi ummi abil ab. Jadi yang namanya jadah atau nenek yaitu seseorang yang melahirkan para wanita seperti ummil um, ibunya ibu berarti nenek, wa ummahatiha dan ibu-ibunya yang melahirkan dengan kelahiran wanita, misalnya ibu melahirkan anak, pokoknya yang dilahirkan perempuan ya. Biar enggak keluar. Yang dimaksud dengan nenek itu yang melahirkan ibu ya, Atau melahirkan ibu yang banyak. Ibu. Karena apa? Anaknya perempuan-perempuan ya kan? Sehingga apa? Ibunya banyak. Selanjutnya melahirkan putri lima misalnya. Berarti apa? Kalau ibu melahirkan anak wanita terus ini namanya umahat. Ini namanya umahat. Kalau itu ini satu om. Kalau umahat ibu yang banyak. Namanya apa? Ya ini anaknya. Ibu itu anaknya nenek ya. Ini yang putri ya. Namanya itu juga disebut nenek. Yaitu yang melahirkan putri saja. Yang melahirkan putri saja. Ini juga disebut nenek. Wa ka ummil ab. Atau nenek melahirkan bapak misalnya. Oh, di sini ada misalnya bapak. Nenek melahirkan ibu, nenek melahirkan bapak. Maka ini disebut dengan nenek, nenek yang sejati. Kalau nenek yang enggak sejati apa? Namanya saudaranya nenek. Iya. Iya. Bahle. Iya, bahle atau mbah. Ya. Asli. Ini yang asli. Kalau yang enggak asli bukan. Pokoknya yang asli itu yang melahirkan. Ya, melahirkan enggak ori. Namanya disebut nenek. Apakah itu melahirkan ibu atau melahirkan bapak? Ya, nama itu nenek. Boleh punya anak dua ibu sama laki-laki sama bapak itu kan? Iya. Terus ibu punya turunan istri semua lima. Iya. Iya. Iya. Bisa istilahnya kalau anak itu terserah mau tiga mau dua mau empat, yang jelas pengertiannya itu istilahnya kandung gitu apa namanya. Orang tua itu. Iya, istilahnya orang tua kandung, ya orang tua kandung yang melahirkan, orang tua kandung yang melahirkan. Kalau skema itu belum terlahir, belum. Belum, ini baru ini dulu. Ini kalau sudah paham nanti baru ke atas, ya. Ini sudah dipahami bahwasanya nenek itu yang asli yang melahirkan ibu atau bapak. Melahirkan ibu atau bapak. Atau sebenarnya ada bapak juga bisa. Nah, tanya-tanya apa ini mayat ini ya. Mayat. Jadi apa? Mayit nenek adalah yang melahirkan ibu mayit, ibunya mayit, atau yang melahirkan bapaknya si mayit, melahirkan ibunya si mayit, atau melahirkan bapaknya si mayit. Namanya nenek. Atau ke atas ya. Ke ummi abil ab. Ummi abil ab. Gimana? Nenek. Ini bapak lagi. Bapak. Ummi abil ab. Bapak lagi berarti apa? Dari bapaknya bapak. Kakek ya? Ini bapak gitu aja. Kakek. Nah ini nenek. Jadi ibunya bapaknya bapak ya kan? Ibunya bapaknya bapak. Berarti ini apa nih? Nenek buyut ya kan? Buyut. Yang melahirkan bapak. Yang melahirkan kakek. Kakek ini juga nenek asli ya kan? Oh adalah binasin ilam zukurin. Ka umil ab wa ummi ummil abil ab. Ibu ibunya bapak. Ibu ibunya bapak. Jadi ini apa nih? Lihat ya. Anak buyut. Ini juga masih disebut dengan nenek. Atau ummi abil ab. Ibunya ibu bapak. Ibunya berapa? 1, 2, 3. Ibu. Bapak. Ibu, ibunya, bapaknya bapak. Berarti apa itu? Ibu, ibunya. Kakak. Ya. Iya. Sangga. Pareng. Mareng. Nenek Mareng. Ini juga masih disebut dengan nenek. Maksudnya kalau ini tidak ada, berarti ini yang dapat warisan misalnya. Kalau bisa ya mungkin bisa satu. Dapat sama hati warnanya masih umurnya berapa? 100 lebih. Jadi ini nenek yang apa? Nenek yang asli. Ini nenek yang alur bisa mendapatkan harta waris. Tentunya ini mendapatkan kalau abang nggak ada ini nggak ada ini ya kan. Ini sudah meninggal. Lalu diterima oleh nenek buyut. Ini sudah meninggal. Adanya nenek buyut. Mana yang dapat nenek buyut? bibit dapat. Dapat. Dapat. Dia apa? Menggantikan sebagai ibu. Ibunya si mayit. Misalnya ya, nanti mayit ini sudah meninggal. Adanya nenek, kemudian anak-anak. Maka anak dapat, nenek dapat. Atau nenek buyutnya. Kalau ibunya masih. Kalau ibunya masih, nenek enggak dapat. Tertutup dengan ibu. Soalnya yang dapat yang paling dekat. Ini dapat karena apa? Ini sudah mati semua. Enggak ada semua. Ini sudah meninggal, meninggal, meninggal. Bapak meninggal, bapaknya bapak meninggal. Ibunya bapak meninggal. Ibunya, ibunya bapak-bapak meninggal. Dia dapat nenek waleng. Cucu dia dapat gak? Cucu. Kalau anak masih, ibu masih. Anaknya perempuan atau laki-laki? Kalau enggak ada anak laki-laki, cucu bisa dapat. Tapi kalau ada anak kalau ada anak laki-laki, cucu enggak dapat. Kalau anaknya hanya perempuan, cucu dapat. Iya. Dari anak laki-laki tapi. Dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan. Nanti sebagai takmilah lisulusain. Intinya berapa? Menyempurnakan 2/3, dapatnya 1/3. Nanti ya. Ini pengitungnya nanti awalnya. Dapatnya 1/3. Wa amal jadadul madliyatu fi dzukur ila inas ka om abil om wa om abil ab wa hadhihi la taris li anaha min zawil arham. Perhatikan ini bedanya. Kalau jadah itu melahirkan laki-laki kemudian melahirkan perempuan, bedanya ya, bedanya. Kalau seperti om abil om, om abil om, om abil ibu bapak ibu, berarti ini apa? Ini ibu kakek buyut, ini nenek buyut. Kalau seperti ini ibu tidak dapat, ini ibu buyut nih, karena terputus dengan adanya laki-laki, terputus dengan adanya laki-laki. Beda kan ya? Ini selalu bapak ya kan? Akhirnya selalu bapak, bapak, bapak. Ini juga bapak. Ini juga akhirnya bapak. Kalau ini namanya ini terputus, wanita laki-laki wanita. ya ini termasuk bukan anak yang asli, apa namanya, tidak mendapatkan atau mendapatkan tapi jauh, yaitu lewil arham. Ibu di sini ada kakek, kemudian ibu lagi, jadi keseling dengan bapak. Kakek ini tidak mendapatkan. Perbedaan mana? Perbedaan sama ini. Ini dengannya perbedaannya apa? Kalau ini nenek melahirkan wanita, kemudian akhirnya melahirkan laki-laki ya. Wanita, wanita, laki-laki. Kalau ini wanita, laki-laki, wanita. Beda. Atau umil abil ab. Ibunya bapak-bapak. Atau ibu. Ibu. Bapak. Bapaknya bapak. Ini juga. Ini. Bukan jajar yang dekat, bukan nenek yang dekat. Nanti akan lebih jelas kalau sudah dimasukkan ke dalam keluarga, anggota keluarga yang lain. Fadha bidul jadatil warisah, maka patokan nenek yang mendapatkan harta waris ya man adalah fi nasi mahat au bidukurin khales khales atau khales ya khales ya abi inasin ila dukur. Pokoknya nenek yang mendapatkan harta waris yaitu nenek yang melahirkan perempuan saja atau melahirkan laki-laki saja, seperti ini. Perempuan yang melahirkan ibu saja atau laki-laki saja. Dia nanya satu. Nanya satu. Bukan tidak harus satu. Inas, inas itu jamak. Maksudnya benar-benar dekat dengan mayit. Karena mayit ini sebagai anaknya, berarti ini nenek. Wada bidul jadah gairul warisah man adalat bidukur ila inas. Dan patokan nenek yang tidak mendapatkan harta waris yaitu ibu yang melahirkan laki-laki. Kemudian ibu yang melahirkan laki-laki kemudian melahirkan wanita lagi. Ibu yang melahirkan laki-laki kemudian melahirkan ibu yang melahirkan laki-laki kemudian melahirkan ibu yang melahirkan laki-laki kemudian melahirkan perempuan. Jadi ini bapaknya ini menghalangi. Dalam ini Sehingga ini tanda belakangnya oleh bapak. Atau man adalat bi zukur bainas nain wahya ihdahuma. Atau orang yang melahirkan laki-laki di antara laki-laki. Wa dalil tauri sejadati as-sunnah wal ijma', dan dalil menunjukkan jadah atau nenek itu mendapatkan harta warisan berdasarkan sunnah dan juga ijma'. Wa amma sunnatu fa minha hadisu Qabisa ibnu Bu'aid qala ja'at al-jaddatu ila Abi Bakar wa sa'alathu mirasaha. Datang seorang nenek kepada Abu Bakar, berarti Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian nenek bertanya tentang hak warisnya sebagai nenek. Faqala, malaka fi kitabillahi syekh. Abu Bakar menjawab, kamu tidak mempunyai bagian di dalam kitabullah sedikitpun. Wa ma alimtu laka fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an, dan juga aku tidak mengetahui bahwasanya engkau mendapat bagian atau waris menurut sunnah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Farji'i hatta as'alun nasa. Faqala an-nas, faqala al-Mughira ibn Syu'bah. Maka Abu Bakar berkata, sudah naik, kamu pulang dulu. Aku tak tanya kepada manusia apakah benar pendapatku seperti ini. Tadi apa? Yang pertama kali Abu Bakar menjawab, aku tidak mengetahui di dalam kitabullah bahwasanya engkau wahai nenek mendapatkan hadis, dan juga aku tidak mengetahui di dalam sunnah bahwasanya engkau mendapatkan harta warisan. Kemudian Abu Bakar memerintahkan nenek, wahai nenek engkau pulang dulu, aku akan bertanya kepada manusia. Basan nasa, maka Abu Bakar bertanya kepada manusia, maksudnya bertanya kepada para sahabat yang lain. Faqala Mughira bin Syu'bah, maka ada sahabat yang bernama Al-Mughira bin Syu'bah. Termasuk Al-Mughira bin Syu'bah ditanya kepada oleh Abu Bakar. Berarti Abu Bakar bertanya kepada Al-Mughira bin Syu'bah. Maka Al-Mughira bin Syu'bah ditanya seperti itu, beliau Al-Mughira bin Syu'bah berkata, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqtaha as-sudus. Di waktu itu saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nenek 1/6. Berarti apa? Nenek mendapatkan 1/6. Faqala hal laka ghairuk? Hal ma'aka ghairuk? Maka Abu Bakar bertanya kepada Mughirah bin Syu'bah, Al-Mughirah bin Syu'bah, apakah ada selain wahai Mughirah yang mendengar seperti ini, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqama Muhammad bin Maslamah. Maka sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah berdiri. Faqala misru maqala Mughirah bin Syu'bah. Muhammad bin Maslamah berdiri, kemudian apa? Iya, saya juga mendengar seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Fa'afadahulaha Abu Bakrin. Maka Abu Bakar memanggil nenek tadi dan memberikan, yaitu sebar 6 kepada nenek yang bertanya tadi, yang berkata kepada Abu Bakar. Qala summa ja'at al-jadatul ukhra ila Umar fasalatu mirasaha. Ini di masa Abu Bakar, ya. Nenek datang untuk bertanya tentang hak harta waris. Maka Abu Bakar memberikan 6 karena sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah didatangi oleh nenek yang bertanya tentang hak harta warisnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 6. Sehingga di zaman Abu Bakar juga ada seorang nenek datang, kemudian Abu Bakar memberikan 6. Qala summa ja'atil jaddatul ukhra, jaddatul ukhra ila Umar. Wa sa'alahu mirasaha. Kemudian nenek, ada nenek yang lain mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berarti sebagai khalifah setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu, bertanya tentang hak harta warisnya. Faqala ma laka fi kitabillah? Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tidak mendapati bagianmu di dalam kitabullah. Di dalam Al-Quran tidak ada, kamu tidak dapat. Walakin huwa zakas sudus. Akan tetapi mendapatkan 6. Fa'in ijtama'tima fihi fawa bainakuma wa ayyukuma falat fihi fawa laha. Jika kalian berserikat, maksudnya mendapatkan harta waris, berserikat mendapat waris di antara kalian, maka mana di antara kalian yang lebih membutuhkan, maka dia mendapatkan harta waris. Rawal khamsa illa An-Nasa'i wa Shahih At-Tirmidzi. Riwayat ini disahkan oleh imam yang 5 kecuali imam An-Nasa'i dan disahkan oleh At-Tirmidzi. Jadi 5 imam berarti Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa'an Buraidah, dan riwayat hadis dari Buraidah, seorang sahabat radhiyallahu an, beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala lijaddati as-sulusa idza lam yakun dunaha um." Rawi Abu Dawud wa Sahih Ibnu Sakan wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Jarud. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaddah, memberikan seorang nenek seperenam apabila tidak ada ibu. Apabila tidak ada ibu, ibunya sudah meninggal, adanya nenek, maka nenek mendapatkan seperenam. Wa hadhani al-hadithani yufidani istihqaqul jaddati as-sudus. Maka di dalam dua riwayat ini, hadis ini, hadis Buraidah dan hadis Qabisah bin Du'aid, ya, hadis Buraidah dan Qabisah bin Du'aid, ini memberikan faedah bahwasanya haknya nenek mendapatkan seperenam. Wa ya kama qala As-Siddiq wa Umar radhiyallahu anhuma. Laisa laha fi kitabillahi syai. Sebagaimana juga perkataan As-Siddiq yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya memang apa jaddah tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Li annal um al-madhkurah fi kitabillahi. Hanyalah yang disebut di dalam Al-Quran adalah om atau ibu, bukan nenek. Muqayyadah fi quyudin tujibul ikhtisasil hukmi bi ummid dunya. Kenapa? Karena ibu ini ada terkait dengan kaitan-kaitan secara khusus, secara hukum, yaitu ibu di dunia. Fal jaddatu fa in sumiyat umman lam tudkhal fi lafdil um al-madhkur fil farad. Adapun nenek, walaupun nenek ini juga disebut dengan ibu, namun disanya tidak dimasukkan ke dalam lafaz om atau ibu yang disebutkan di dalam nas Al-Quran yang ditentukan. Wa indalak wilafdil umahat, walaupun memang apa disebutkan lafaz secara apa jamak yaitu umahat. Kenapa umahat itu bisa nenek, bisa nenek ke atas. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 23, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Diharamkan atas kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian. Maksudnya apa? Ibu ke atas. Termasuk apa? Nenek. Tidak boleh menikahi nenek. Jadi apa? Nenek disebutkan secara global, ya, secara jamak. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atoha as-sudusa. Wasabata mirasuha idan bisunnah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nenek seperenam. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya nenek mendapatkan seperenam di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara sunnah. Wa kadza sabada mirasuha bi ijma'il ulama. Begitu juga nenek mendapatkan harta warisan dengan ijma' para ulama. Fala khilafa baina al-ummi fi tawrisi umil um wa umil ab. Maka tidak ada khilaf di antara al-ummi, di antara para ulama, bahwasanya ibunya ibu dan juga ibunya bapak ini mendapatkan warisan, yaitu nenek. Wa talabu fi man ada huma, dan para ulama memperselisihkan selain dari nenek yang asli, ya kan, ibunya bapak atau ibunya ibu. Ini dulu wabillahi taala bissawab. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.